Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-44. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يستكي فخرج أبو طلحة فكبد الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن مكانا فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في صبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata adalah anak laki-laki Abu Talhah yang masih bayi, yastaki, dia sakit sudah parah. Maka Abu Talhah keluar, kemudian diwafatkan oleh Allah anak kecil tersebut. Maka tatkala Abu Talhah kembali dari kepentingannya, dia berkata pada istrinya, "Ma fa'ala bani? Apa yang terjadi pada putraku?" Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, istri Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, wa hiya ummu sabi, dan dia adalah ibunda dari anak kecil atau bayi Abu Talhah yang sudah meninggal dunia tadi. Maka dijawab, huwa askanu makana, dia sekarang dalam kondisi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dialihkan, tidak langsung terang-terangan putramu sudah meninggal enggak, tapi disamarkan, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian istrinya menyuguhkan kepada Abu Talhah makan malam. Kemudian Abu Talhah makan malam. Setelah makan malamnya, Abu Talhah menggauli istrinya. Maka setelah selesai, istrinya berkata, "Warus sabiya, kuburkanlah anak kecil." Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tatkala Abu Talhah memasuki waktu subuhnya, beliau langsung mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mengkhabarkan kejadiannya kepada beliau. Maka Rasulullah bertanya, "A'rastumul lailah, apakah kalian berpengantin tadi malam?" Maka Abu Talha menjawab, iya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, berkahilah untuk keduanya. Akhirnya Ummu Sulaim hamil, kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka berkata padaku Abu Talha, kata Anas, Abu Talha berkata padaku, Abu Talha ini ayah tirinya Anas bin Malik, bawalah bayi tersebut hingga kamu datang menemui Nabi alaihissalatu wassalam dengannya. Kemudian Abu Talha membawakan bersamanya beberapa butir kurma. Maka begitu sampai pada Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah bersamanya ada sesuatu? Anas menjawab, benar, ada beberapa buah kurma. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengambilnya kemudian mengunyahnya. Setelah itu Rasulullah mengambil kunyahan kurma tadi yang sudah lembut dari mulut beliau, kemudian dimasukkan kunyahan kurma yang sudah lembut tadi ke mulut si bayi. Semahan makahu, kemudian beliau mentahniknya. Apa itu mentahnik bayi? Kalau seseorang mengunyah daging kurma sampai halus, kemudian daging kurma ini kita ambil, kemudian kita masukkan ke rongga mulut si bayi, sambil kita doakan Allahumma barik lahu, Allahumma barik alaihi, dan doa-doa kebaikan. Wasammahu Abdullah, anak itu dinamai oleh Rasulullah dengan Abdullah, putra Abu Talha radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi. Qala Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin lil Bukhari qala Ibnu Uyainah fa qala rajulun minal ansar fa ra'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'ana yakni min auladi Abdullah al Mauludi. Dan berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis Al-Imam Al-Bukhari, berkata Ibnu Uyainah, berkata salah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, maka sungguh aku telah melihat, aku menyaksikan ada 9 anak laki-laki semuanya sudah menghafalkan Al-Quran, yakni 9 anak laki-laki yang jadi hufadzul Quran tersebut merupakan anak-anak laki-laki dari Abdullah yang terlahir dari Ummu Sulaim, yang masa bayinya ditahnik oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Punya 9 anak laki-laki. Bukan sekedar punya anak laki-laki, tapi seluruhnya penghafal Al-Quran. Ini barokah. Jadi tentunya barokah dari tahniknya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan doa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa fi riwayatin li Muslimin, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, mata benun li Abi Talhata min Ummu Sulaim faqalat li ahliha la tuhaddisu Abba Talhata bi benihi hatta akuna anna uhaddisuhu. Faja'a faqarrabat ilaihi asa'an fa'akala wa shariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat. Tasanna'u qabla dhalik fawaqa'a biha. Falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha qalat ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum allahum ayyamna'uhum? Qala la. Faqalat fahtasib ibnaka. Qala faghadiba summa qala, taraktini hatta idza talattahtu summa ahbartini bibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahbarahu bima kana. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, barakallahu fi lailatikuma. Qala fahammalat. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Dan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, disebutkan telah mati putra laki-laki Abu Talha dari Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim dia berkata kepada suaminya, atau kepada keluarganya, jangan kalian menceritakan Abu Talhah tentang anak laki-lakinya yang sudah meninggal, hingga aku sendiri yang akan menyampaikannya padanya. Maka pada malam harinya Abu Talhah pulang ke rumahnya. Maka Ummu Sulaim langsung menyuguhkan kepada Abu Talhah makan malam. Maka dia makan dan dia minum. Summatasanna'atlahu ahsana makana. Kemudian Ummu Sulaim dia berdandan untuk Abu Talhah dengan dandanan yang paling cantik, dandanan yang belum pernah dia lakukan sebelum itu. Akhirnya Abu Talhah mencampurinya. Maka tatkala dia Ummu Sulaim melihat suaminya sudah hamba puas dan telah mencampurinya yang sebelumnya disuguhi makan dan minum, enggak tahu kalau putranya sudah meninggal dunia, maka Ummu Sulaim berkata, merayu suaminya, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya satu kaum mereka meminjamkan pinjamannya kepada sebuah keluarga di satu rumah, kemudian akhirnya mereka meminta kembali pinjamannya, apakah bagi keluarga tersebut mereka punya hak untuk mencegahnya? Kata Abu Talhah, tidak, itu bukan haknya, dia enggak kuasa untuk menahannya. Maka Ummu Sulaim dia berkata, fahtasib ibnaka, kalau begitu kamu bersabarlah dan mengharaplah pahala kepada Allah atas putramu. Abu Talhah tahu, baru sadar ternyata putranya sebenarnya sudah meninggal. Kalau Anas berkata, maka Abu Talhah marah. Kemudian dia berkata, kamu membiarkanku hingga aku sudah berlumuran semacam ini, kemudian kamu baru memberitahuku tentang keadaan putraku yang sudah meninggal. Akhirnya Abu Talhah keesokan harinya pergi menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua tadi. Qala, kata Anas, fa hamlat, akhirnya Ummu Sulaim hamil. Kalau dia berkata, wa kana Rasulullah alaihi salatu wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Dan adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau berada dalam satu perjalanan dan dia bersamanya, Ummu Sulaim bersama Rasulullah dengan suaminya. Wa kana Rasulullah alaihi salatu wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turukan fadanau minal Madinah. Dan adalah kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila mendatangi kota Madinah dari pulang safar, maka Rasulullah tidak mau masuk kota Madinah pada malam hari. Maka ketika mereka sudah dekat fadanau minal Madinah, ketika rombongan Rasulullah yang di situ ada Ummu Sulaim, ada Abu Talhah, ada Anas, sudah mulai dekat dari kota Madinah, fadarabahal mahat, ternyata his itu sudah mulai menimpa Ummu Sulaim. Artinya tanda-tanda mau melahirkan itu sudah menimpa Ummu Sulaim, perutnya sudah mulai kencang-kencang. Fahtabasa 'alaihi Abu Thalhah. Akhirnya Abu Thalhah pun menahan Ummu Sulaim, tidak segera ikut rombongan Rasulullah untuk pulang ke Madinah. Wantalaqa Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan perjalanan. Qaul berkata Anas, yaqulu Abu Thalhah, maka Anas menceritakan waktu itu Abu Thalhah mengatakan pada Rasulullah, innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulillah alaihi salatu wasalam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qadih tabastu bima tara. Abu Thalhah berkata, sesungguhnya engkau tahu wahai Rabbku bahwasanya sangat menggembirakanku kalau aku keluar bersama Rasulullah ketika Rasulullah keluar, dan aku juga masuk bersama Rasulullah ketika masuk negeri. Namun sungguh saat ini aku tertahan, gak bisa bareng dengan Rasulullah karena sebab apa yang telah engkau ketahui. Karena istrinya mau melahirkan. Takulu Ummu Sulaim mendengar itu atau mengetahui hal itu, Ummu Sulaim langsung berkata, ya Abu Thalhah, ma'ajidu ladhi kuntu ajidu. Wahai Thalhah, aku sekarang tidak mendapati apa yang aku dapati tadi. Artinya kencang-kencang perutnya sudah hilang. Intolik, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Fantalakna, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Wadarabahal mahad, di tengah perjalanan akhirnya menimpa Ummu Sulaim tanda-tanda lahir, mulai mengejan di tengah jalan. Hina qadima, ketika keduanya sudah tiba di kota Madinah. Fawaladat gulaman, akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, kata Anas, maka ibuku berkata padaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taqdua bihi ala Rasulillah alaihi salatu wasalam. Wahai Anas, jangan sampai ada seorang pun yang menyusui bayiku itu hingga kamu bawa pagi-pagi hari menghadap Rasulullah alaihi salatu wasalam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah alaihi salatu wasalam. Maka ketika sudah tiba waktu subuh, aku pun menggendongnya dan aku pergi membawanya menghadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa dzakara tamamal hadis. Kemudian Imam Muslim menyebutkan sisa hadis secara sempurna. Itu kisah Rasulullah mentahnik Abdullah, putramu Abu Thalhah, dan dinamai dengan nama Abdullah. Di sini disebutkan kisah kematian anak kecil putra Abu Thalhah. Abu Thalhah anaknya sakit, dia keluar mungkin ya mengais rezeki dan ada kepentingan yang lainnya. Begitu pulang malam hari sama istrinya enggak langsung diberitahu anakmu sudah meninggal, khawatir Abu Thalhah marah. Tetapi justru disuguhi makanan malam yang sangat enak. Akhirnya Abu Thalhah makan minum saya puas. Malamnya dia menggaul istrinya. Sang istri mengatakan dengan kiasan, bagaimana kira-kira pendapat wahai Abu Thalhah, kalau doa ada satu kaum memberikan pinjaman sesuatu padamu dengan syarat nanti kamu akan mengembalikannya, kemudian tiba waktunya dia meminta pinjaman itu padamu, apakah kamu akan mengembalikannya? Maka Abu Thalhah pun menjawab, tentu, sungguh akan menghalanginya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kalau begitu carilah pahala atas kematian putramu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Thalhah marah, merasa enggak langsung diberitahu oleh istrinya. Begitu pagi-pagi langsung menghadap Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah menghibur, wahai Abu Thalhah, apakah semalam kalian berpengantin? Abu Thalhah menyatakan, iya, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Akhirnya benar, Ummu Sulaiman hamil. Kemudian beliau melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini dibawa menghadap Rasulullah alaihi salatu wasalam. Setelah Ummu Sulaiman berpesan pada anaknya bernama Anas, besok pagi jangan ada seorang pun yang menyusui sampai kau bawa menghadap Rasulullah. Ini menunjukkan syariat mentahnik bayi baru lahir itu kalau bisa sebelum disusui. Walaupun setelah disusui enggak mengapa, tapi sebaiknya itu sebelum disusui itu orang tuanya atau orang yang dianggap apa soleh itu mentahnik, mengunyah kurma, daging kurma yang lembut, kemudian dimasukkan ke bayi, apa, ke mulut bayi, rongga yang dilumuri dengan mulutnya itu dengan kurma tadi, sambil didoakan Allahumma barik lahu, misalnya ya Allah berkahilah dia, dengan doa-doa kebaikan yang lainnya. Namanya mentahnik bayi. Adapun mengadzani di kedua telinganya, ini enggak ada sunahnya, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kalau mentahnik ini sahih, kan ini yang jarang diamalkan, hampir-hampir ini apa enggak diamalkan. Mentahnik bayi itu jarang yang mengamalkannya, kecuali yang tahu ilmunya baru diamalkan. Nah, itu diberi nama Abdullah dan akhirnya benar-benar diberkahi oleh Rasulullah. Dia punya anak 9 anak semuanya hafid Al-Quran. Ini insya Allah karena keberkahan doa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini salah yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.